سمعنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى قوله berkata شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله di dalam معنى فرمان الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال شيخ الإسلام هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا, mereka-mereka yang menjadikan ahli ibadah dan para ulama disembah dari segi apa? Dari segi mereka mentaati mereka, ya, Yahudi dan Nasara dan yang mengikutinya, mentaati pendeta atau ahli ibadah, masuk dalamnya apa? Ustaz atau kiai atau ajengan atau syekh, ya, yang menghalalkan apa yang haram, apa yang Allah haramkan. Sebaliknya mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa yakununa ala wajhain, sehingga ada dua sisi, dua alasan. Yang pertama, ahaduhuma ya'lamu annahum baddalu dinallah, harus mengetahui bahwasanya para ahli ibadah dan orang-orang berilmu ini berusaha menggantikan agama Allah, sehingga mereka merubahnya. Misalkan apa? Masalah rokok. Ditanya ke pendeta, tanya ke misalkan ahli ibadah, atau tanya kepada kiainya, ustadznya, atau syekhnya, rokok gimana? Oh, boleh rokok. Ya, ini di dalam tahlil wa tahrim. Ada lagi contoh sekarang apa? Ah, Bank syariah itu apa? Mas Albert, Abu Ilyas, mana Abu Nafisah, mana? Bank syariah apa? Ini Abu Nafisah ini pakarnya bank syariah. Yusuf Mansur berapa tahun yang lalu sih? 10 tahun yang lalu ada ya? Yang pas sedekah-sedekah itu. Hah? Itu kan zaman itu, ketika itu dari bank titik-titik mengadakan apa? Bedah buku bank syariah. Termasuk siapa? Yang roja itu Erwandi, Tarmizi sama yang lainnya. Disponsori oleh bank syariah titik-titik, ya, ada. Tetapi prakteknya bank-bank syariah seperti ini malah justru apa? Lintah darat, dalam artian apa? Minjem 100 miliar misalnya. Ketika deadline-nya atau apa, dia pengen ganti 100 miliar, dia mau lunasin, enggak boleh dilunasin. Ya, dibikin makar, dibikin cara supaya enggak bisa melunasi. Misalkan dia mau melunasi 100 miliar, dia tahan duitnya, enggak dibalikin, enggak di-storekan juga. Atas nama bank syariah. Itu ada lagi, misalkan bank syariah biasanya apa sih? Ah, apa yang biasanya bank syariah itu apa? Bagi hasil kan? Ya, mudharabahnya gimana? Apa bisa kasih contoh nggak? Hah? Ya, konkretnya kayak gimana? Kan harus jelas, jangan mudharabah misalkan kita minjem duit di bank syariah misalnya 100 juta, konkret usahanya apa? Kan gitu, terus bagi hasilnya gimana? Kan gitu, paham gak? Misalkan dia mau ternak kambing 100 juta. Nah, dapat 100 ekor kambing, ya misalnya. Dalam putaran 1 tahun, pembagiannya gimana? Ya, Abu Dinas, Abu Nabisa, bank syariahnya dapat berapa tuh? Modal 100 juta nih. Tergambar gak? Dalam putaran 1 tahun 100 ekor. Dari modal 1 juta per ekor. Misalkan berhasil dijual 2 juta atau 3 juta. Paling sedikit 2 juta lah, margin 1 juta. Tapi pembagiannya gimana? Ini kan bank syariah, mudharabah kan. Mudharabah itu apa? Bagi hasil. Kalau yang kita tanya di masyarakat, urufnya, kebiasaan masyarakat itu, yang pengelola terus pakannya sama pemodal. Faham gak? Berarti bagi tiga, pengelolanya, pakannya, pakan karena bukan gratis pakan, apalagi di kota. Beli rumput satu karung aja berapa, Abdul Rahim? 35.000. Dua karung 70.000. Ya artinya kan itu bayar, beli. Nah kalau dalam setahun, ya untung berapa? Nah sekarang kalau sistemnya misalkan di bank syariah itu gimana? Apa nggak bisa? Kan bunga tetap, paham nggak? Terus dia bangkrut nggak bangkrut dalam artian usahanya lancar atau nggak lancar, atau taruhlah bangkrut, piye? Gimana konsekuensinya? Macet misalkan di situ, tetap harus bayar apa? Bu? Bunga, ini bank syariah apa yang seperti ini? Ini masuk dalam tahlil wa tahrim. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, riba masuknya. Hati-hati. Ya, sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Paham gak ini? Yang benar gimana? Ya, tadi misalkan, contoh 100 juta dia dapat bantuan dari investor atau dari bank syariah sesungguhnya ya, yang artinya gak ada riba misalkan. Ya tinggal bagi 3 aja dari harga modal misalkan. Ya. Nah, berarti dalam putaran 1 tahun berapa bagi 3? Abu Nafsah. Misalkan modal 100 juta, dia jual berhasil misalkan 200 juta. Modalnya diambil, modalnya berapa? 100, berarti untungnya 100. 100 untungnya bagi 3. Berapa? Iya, misalkan kalau mau dibalikin modalnya, ya balikin 100 juta plus keuntungan dari bank syariah misalkan. Kan gitu. Abilias, ah, nah itu misalkan, atau mau dagang misalkan warung sate atau apa, almuhim jangan sampai kedoknya doang bank syariah, tetapi apa, di situ ada praktek apa, ribawiyah, sehingga tahlil wa tahrim, menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini bahaya. Oh enggak kok, dokter Ustadz Fulan membolehkan. Nah ini dia. Sama. Paham enggak? Paham enggak gambarannya? Sama. Dengan Yahudi dan Nasara seperti itu juga. Oleh karena itu Syaikhul Islam mengatakan di sini, Wa haulai ladzina takhudhu ahbarum rubbana marbaba. Mereka-mereka yang menjadikan ahli ibadah dan kiainya, ustadznya, para ulamanya disembah itu, maksudnya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini dia ibadah mereka. Termasuk tadi bank syariah dibungkus dengan apa? Bank syariah dibungkus dengan apa? Hah? Dengan riba dibungkus dengan bank syariah. Ribawiyah, padahal hakikatnya dari ribawiyah. Padahal itu ribawiyah. Haram. Tapi dia bungkus dengan bank syariah untuk apa? Mengelabui. Waliyadzubillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah.